Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jemaah sekalian, saudara-saudara sekalian yang semoga Allah taala rahmati dan semoga Allah taala terima semua amal ibadah salehnya dan semoga Allah taala berkati kehidupan dan juga penghasilannya, kita insyaallah akan membahas tentang hal yang wajib diketahui dan juga diamalkan oleh setiap dari kita kaum muslimin. Tidak ada satupun dari kita yang semuanya insyaallah akil baligh yang tidak boleh tidak tahu tentang hal yang kita akan pelajari ini. Mungkin sebagian dari kita ada kekurangan dalam memahami tema ini, yaitu tentang tata cara wudu sesuai Nabi, sesuai wudunya Nabi SAW. Kenapa kok kita mengacu sifat wudhu Nabi? Kenapa harus plek persis sebagaimana Nabi SAW melakukannya? Karena memang yang namanya syariat Islam itu mengacu pada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka amalan syariat ya harus yang sesuai dengan yang dicontohkan. Harus seperti itu. Oleh karena itu kita berusaha di sini jemaah sekalian menyesuaikan dan mencocokkan amalan kita dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang sangat vital, yaitu wudu, yang tiap hari kita tidak akan bisa lepas darinya. Bagaimana tidak jemaah sekalian, sudah seusia gini kok masih belajar wudu? Jangan diremehkan. Karena ada kalanya seorang yang sudah berusia tapi masuk neraka gara-gara tidak perhatian dengan wudunya. Bukankah dalam hadis sahih Rasulullah berjalan bersama para sahabat, beliau menemukan ada dua kuburan yang kata beliau apa, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya sedang diazab. Kok tahu ya Rasulullah? Ya karena Allah yang memberitahu. Kalau kita tahu atau tidak, tidak bisa kita tahu, kecuali kalau mau sok tahu ya, enggak bisa kita tahu. Orang di dalam kuburan diapain? Gak tahu. Pernah gak ada yang melihat malaikat munkar nakir? Belum pernah. Kalau pernah kita lihat, taubat kita sekarang semua. Ya. Nah, kata Rasulullah, keduanya ini pemilik kuburan ini lagi dia azab. Dan perhatikan, wama yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak diazab disebabkan hal yang dianggap besar. Maksudnya hal yang dianggap remeh oleh masyarakat. Ya Rasulullah, apa ini adabnya? Kenapa? Sebabnya apa nih? Sebab adab kubur. Satu, yang satunya ini orang la yastatiru min bauli. Ya, tidak mencegah diri dari air kencingnya, berarti wudunya juga sia-sia. Salatnya tidak sah gara-gara dia tidak memperhatikan masalah kebersihan sebelum salat. Ya. Kemudian yang satunya lagi, fakana yamshi bin namimah. Yang satu lagi suka mengadu domba ketika masih hidup. Na'udzubillah. Jadi orang yang lidahnya tidak dijaga dan air kencingnya tidak dijaga, wudunya tidak benar, itu potensi azab kubur buat dia. Na'udzubillah. Semoga Allah hindari ini. Bukankah di antara sahabat Nabi yang telah di antaranya telah dijamin masuk surga, ketika mereka sedang berbincang tentang azab kubur, ada satu sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga kemudian menangis. Para sahabat heran. Ente kok nangis, bukannya ente udah dijamin masuk surga? Kalau misal di antara kita ada yang sudah dijamin masuk surga, kira-kira lagaknya gimana, Pak? Ya udah, merasa benar sendiri. Ya. Iya, udah ikut perang Badar, dijamin masuk surga, diampuni Allah. Ya udah, semua orang dianggap sesat. Saya memiliki surga. Nah, tapi ini sahabat ini menangis, ditanya, ente kan udah dijamin masuk surga, kenapa masih nangis? Maka kata beliau, bagaimana tidak saya menangis? Memang sudah disebutkan oleh Nabi saya dijamin masuk surga, tetapi tidak ada yang menjamin saya selamat dari azab kubur. Ya. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan remehkan. Ya ini lagi, udah nggak bisa gitu. Siapa tahu ada poin yang selama ini kita tuh tidak benar wudunya, atau tidak sesuai sunnah, atau kurang sempurna. Yuk kita mari bersama belajar. Saya pun juga belajar. Ya. Kita mulai dari halaman ketiga langsung, Pak ya. Biar tidak kelamaan, nggak usah kita membahas mukaddimah, daftar isi satu, nggak usah. Ya. Langsung aja. Dan ini kitab silakan dibawa, ya, dan diamalkan isinya, insya Allah. Dan doakan kepada orang yang memberinya, diantaranya para muhsinin. Semoga Allah Ta'ala pelihara kebaikannya dan juga berkahi kitab ini dan juga orang-orang yang mempelajarinya ini dari diantaranya kita, insya Allah. Tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tentu niat dan baca bismillah. Lihat di sini, perhatikan beda niat dan dua baca bismillah. Bukan baca niat dan baca bismillah. Kenapa? Karena niat tidak memerlukan lafal, tidak memerlukan bacaan. Jemaah sekalian, kalau misalnya antum ada yang berpendapat, oh niat itu dengan lafal, ya tunjukkan dalilnya. Ya, cukup itu aja. Kalau tidak ada, maka tidak perlu diamalkan dengan lafal. Cukup ada di hati. Niat itu di mana? Di hati. Maka sudah cukup ketika hati antum tahu mau wudu, dan dalam artian wudu ini wudu wajib, mensucikan diri dari hadas kecil, maka selesai. Karena kalau memang niat wudu itu dilafalkan, maka tentu ada niat mandi junub dilafalkan, niat sholat dilafalkan, niat zakat, semua mau ngapa-ngapain diomongin, tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui apa yang ada di hati kita secara detail. Kadang kalau kita melafalkan niat detail, repot kitanya. Maka yuk kita ikuti saja sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka tidak teriwayatkan melafalkan niat sebelum berwudu, tetapi wajib hukumnya ada niatan. Ada niatan sebelum, dibilang sebelum wudu. Jadi kalau misalnya ada orang ngigo ngelindur ke kamar mandi, wudu sah atau tidak wudunya? Tidak sah, karena tidak ada niatan. Nah, gitu. Niat dan membaca bismillah. Jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya kemudian membaca bismillah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ini versi singkatnya. Kalau versi lengkapnya sebenarnya ya, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, tidak sah salatnya. Maksudnya ketika orang itu masih berhadas, tidak sah solatnya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak sempurna. Di sini tidak sempurna berarti kalau tidak melakukan ini tetap sah, cuma kurang sempurna. Tidak sempurna wudu kita nih kalau tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Jadi antum sebelum gosok-gosok tangan, bismillah. Enggak perlu teriak, bismillah, gitu aja. Bisik, bismillah. Bismillahnya enggak di hati, tapi di lafal. Bismillah. Kecuali kalau mungkin antum berada di kamar mandi, WC. Diperbolehkan karena ada uzur di dalam hati. Ya, baca bismillah aja, udah gitu. Dalam hati aja, enggak perlu di sini karena kita dilarang untuk melafalkan lafal jalalah di dalam kamar mandi atau WC. Gitu ya. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Namun apabila ia lupa membaca bismillah, wudunya tetap sah, tidak batal. Kenapa? Karena ini tidak wajib, melainkan sunnah. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang menganggap ini hukumnya wajib melafalkan bismillah. Ada yang mengatakan begitu, di antaranya mazhab Imam Ahmad rahimahullah dan para pengikutnya, tetapi wallahu a'lam yang lebih tepat adalah tidak wajib, ya, sunnah. Tapi itu insyaallah mudah. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Jemaah sekalian, membasuh bahasa Arabnya ghasl, ghasl yaghsilu. Kalau mencuci, apa bedanya dengan membasuh? Mencuci dengan membasuh sama artinya. Artinya adalah mengguyurkan air dengan berusaha menyelak-nyelak di bagian anggota tubuh, dan air tersebut ketika dikatakan guyur berarti bukan tetes. Berarti air yang cukup banyak. Ya, cukup banyak di sini berarti sampai basah ini semuanya. Itu namanya membasuh atau mencuci. Atau bahasa lainnya memandikan tangan. Beda dengan istilah namanya masah, mim, sin, dan ha. Masah itu artinya adalah mengusap. Antum bedakan membasuh atau mencuci dengan mengusap. Ya, ada baju, ya, misal kain baju, ya, ada keran. Terus antum giniin baju kucek-kucek, ini mengusap atau mencuci? Mencuci, membasuh namanya. Tapi kalau misalnya ada baju, antum taruh sini meja, kemudian ada air, nah ini sedikit air, basahan dikit, terus antum giniin, ini namanya mengusap, gosok, gitu. Airnya minimalis, gak masalah. Itu bedanya. Nah nanti dalam wudu itu, ada versi mencuci, ada atau membasuh, ada versi mengusap. Harus dibedakan. Semua bagian anggota tubuh ini di wudu muka, wajah, tangan dan kaki dibasuh atau dicuci. Kecuali cuma apa? Kepala diusap. Maka enggak usap banyak-banyak. Kalau banyak-banyak namanya mandi. Nah, itu. Wudu bukan wudu. Maka cukup kayak gini, air, keran, kita biasa pakai keran ya. Terus cipratin gini. Nah, kayak gini usap. Bukan kayak gini, berah ini nanti jadinya basah semua. Dikira habis mandi junub, nanti ke kantor mandi junub. Nah, membasuh telapak tangan, udah paham di sini membasuh ya, ghusl. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangannya 3 kali sesuai dengan hadis muttafaq alaih. Kalau disebut di sini di footnote muttafaq alaih, artinya hadis tersebut disepakati atas kesahihannya disebabkan telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu nama arti atau maksud dari muttafaq alaih. Ya, itu maksud dari muttafaq alaih. Ini bagi yang belum tahu ya. Nah, lihat di sini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, belum sampai wajib. Yang wajib tadi niat wajib. Paham? Perhatikan bedanya. Melafalkan berniat di kalbu wajib, membaca basmalah sunnah atau wajib? Sunnah. Membasuh telapak tangan 3 kali sebelum mulai wudu wajib atau sunnah? Sunnah, kecuali setelah bangun tidur. Kecuali setelah bangun tidur, ya, itu jadinya wajib. Sebagaimana coba tolong dibuka halaman 16 jemaah sekalian. Halaman 16 ya. Lihat ada hadis bahasa Arabnya tuh, lihat. Ya, atau nomor 2, disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Sunnah kan? Sebelum melakukan wudu. Sebagaimana telah diterangkan ya di halaman 4. Kecuali, lihat, kecuali apabila ia baru bangun dari tidur, ya, baik tidur malam atau tidur siang, maka ia diwajibkan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum wudu. Jadinya wajib jatuhnya, karena terkadang di tangan ada sesuatu, ya, invisible najis gitu, najis yang nggak kelihatan, atau pas tidur antum gerayangan tangannya kemana misalnya, kan nggak tahu. Kecuali kalau antum CCTV-in tidur antum, setelah bangun tidur antum perhatiin. Habis waktunya. sedangkan ia tidak menyadarinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia terlebih dahulu mencuci kedua tangannya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Cukup aja amalkan aja lah Pak, ya. Jadi besok nanti malam siapa yang mau tidur ya, insya Allah semua tidur nanti malam nih, kayaknya mata-mata letih ya, nanti malam dia tidur nih, apalagi macet nanti kan, tidurnya lebih pulas. Bangun sebelum subuh ya, bangun itu langsung ingat ilmu ini jemaah sekalian. Antum amalin. Bangun ya, bangun jangan langsung kamar mandi, baca doa dulu ya, jalan. Terus habis itu keran, cuci 3 kali. Gimana nyucinya? Ada gambarnya. Ya antum kan tahu tangan itu yang mana kan? Nah, ini gambarnya. Ya kan? Gambarnya. Nah, yang namanya 3 kali itu bukan seperti ini. Misal ini keran, ya. Ada yang mau praktek di sini tumpahin air ke masjid, ya. Misal keran nih, ya. 1, 2, 3. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya gimana? 1 pisah, 2 pisah, 3 pisah. Itu namanya 3. Ya. Kalau 1 gini terus ngucur itu 1. Iya, sampai 1000 kali kayak gini sampai putih kapalan juga 1 tetap hitungannya. Jadi 1 cidukan maksudnya 1 ambil sedikit, 2 ambil sedikit. Dan juga Anda perhatikan jemaah sekalian, Allah kalau di sini ya, kalau di banyak tempat lain, keran itu apa namanya, terlalu berlebihan dia ngebukanya. Mungkin saking senengnya baru gajian mungkin ya, banyak ngucur kan. Itu enggak boleh mubazir, tabzir. Dikit aja, tapi jangan tetes-tetes doang, dikit gitu kan. Normal aja jemaah, ya enggak usah berlebihan ya. Di kampung sana kesulitan air, di sini wudu mubazir mah jangan. Haram itu hukumnya, tapi sah wudunya walaupun mubazir ya. Tapi dia cukup aja dikit, enggak usah banyak-banyak ya. Baik, 3 kali dan sambil menyelat-nyelat jari jemarinya. Jadi bukan gitu. Loh, ngapain itu ketepuk tangan, tapi di sela-sela. Ya, jadi kalau bangun tidur dan tidurnya serius, ya, diwajibkan untuk ini. Tetapi kalau tidurnya antum yakin antum enggak ngapa-ngapain tangan antum, insyaallah tidak diwajibkan. Contoh misalnya. Nah, ini masalah biasanya di Jumatan nih. Ya, Anda enggak perlu survei siapa di antara antum tadi Jumatan tidur ya. Soalnya mungkin mayoritas bakal nyuci tangan ya. Enggak kan insyaallah enggak ya. Kalau tidur pas Jumatan dan tidurnya itu serius, maksudnya serius ini memang lelap, contohnya lelap ileran, ngeces, nah ini kan udah serius dia tidurnya, nggak main-main dia, atau ngorok sampai ngigo, nah ini udah serius nih. Jumatan dia ngigo, dia ceramah pula, ya, dia penceramahnya mending lo gantiin gua aja gitu kan. Nah, yang kalau sampai kayak gini, nah maka batal wudunya. Yang temennya sampingnya pas udah komat, bangunin, bro batal wudhu ente, gak sah sholatnya, harus wudhu, balik sana, wudhu. Nah dia yakin, iya saya sih batal, cuman saya yakin tangan saya gak ngegrepek kemana-mana, ya kan? Maka ini tidak diwajibkan. Kenapa? Karena dalam hadis apa tadi? Kenapa kok diwajibkan bangun tidur cuci tangan? Karena potensi apa? Tangannya kemana-mana. Ya kan? Coba aja antum CCTV-in tidurnya antum. Ya, buktikan sendiri tangan antum kemana. Kata ya. Itu tadi ya, udah selesai. Tolong pahami yang sunnah, umumnya sunnah 3 kali membasuh telapak tangan dan wajib dalam konteks bangun tidur lelap yang tidak memungkinkan, yang antum ragu ini tangan kemana. 3 berkumur-kumur. Ya, kemudian berkumur-kumur yaitu memutar-mutar air di dalam mulut. Yang muterin siapa? Bukan tangan, tapi ya mulut antum, kemudian mengeluarkannya. Nah, berkumur-kumur ini membutuhkan air. Sekarang apa hukumnya berkumur-kumur? Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur mengatakan tidak sampai wajib, melainkan sunnah. Tetapi wallahu alam, yang lebih tepat adalah wajib. Yang lebih tepat adalah wajib. Ya, disebabkan semua hadis yang disebutkan tentang bagaimana Rasulullah berwudu, selalu beliau disebutkan berkumur-kumur, selalu begitu. juga berkumur-kumur ini kan di mulut, dan mulut termasuk wajah, ya, mulut termasuk bagian dari wajah. Maka wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah berkumur-kumur merupakan kewajiban, ya. Nah, kemudian yang keempat, itu mudah insyaallah dan antum tahu caranya, ya. Keempat, istinsyaf dan istinthar. Dua istilah ini ya perlu diketahui maknanya. Apa itu istinsyaf, apa itu istinthar. Kemudian istinsyaf yaitu menghirup air ke hidung dengan nafasnya, dan istinthar sebaliknya, dikeluarin itu. Ya. Ya, air itu dihirup. Dihirup. Kalau disebut menghirup air ke hidung dengan apa? Nafas. Iya, disedot gitu, ya. Dihirup. Berarti tidak disebut istinsyaf ketika antum cuma itu, ngapain ngupil namanya? Bukan istinsyaf, ya. Jadi istinsyaf ini gitu, dihirup airnya. Terserah mau sampai pusing, ya, enggak apa-apa. Iya, asal jangan pas lagi puasa. Boleh. Bahkan itu dianjurkan untuk lebih dalam lagi, ya. Menghirup air hidung, istinthar mengeluarkannya kembali, ya, dikeluarkan. Dan hiruplah air dari tangan kanan. Biasanya itu gimana? Ya, dari tangan kanan. Dan kayak gini biasanya kan, bukan kayak ngambil apa gitu, cet gini. Enggak, ini ngapain? Ini mijit atau ngupil gitu kan? Enggak kayak gini. Lalu keluarkan sambil memegang hidung dengan tangan kiri, paham? Jadi gini, ambil misalnya contoh aja, gini, keluarin, ya, keluarin, ya. Tapi itu istinsyak dan istinthar. Berarti kalau yang kayak gini kurang tepat. Dan istinsyak dan istinthar itu, wallahu a'lam, seperti kumur-kumur. Lebih tepatnya adalah wajib hukumnya. Maka coba tolong amalkan. Pun bagi misalnya di antara antum yang mungkin berguru pada dai lain atau kiai atau siapa dari ulama yang kemudian mengikuti pendapat bahwa ini sunnah, silakan, masing-masing punya hujah, tetapi mewajibkan atau sunnah amalkan selalu. Jadi lepas dari urusan masalah khilafiyah. Udah, amalkan aja. Apa sulitnya sih kayak gini? Kecuali kalau antum ingusan, ya. Mau ini percuma, ini nyedot ingus enggak kena airnya, yang penting ingus yang kena. Maka ini fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya, gitu ya. Disunnahkan, nah kalau di sini lihat, disunnahkan untuk istinsyak dengan kuat kecuali jika sedang berpuasa karena dikhawatirkan air akan masuk perutnya. Di sini jangan salah paham. Maksudnya disunnahkan apa? Yang disunahkan adalah istinsyak dengan kekuatan. Adapun istinsyaknya, ngirupnya wajib. Tapi seriusnya, kuatnya itu hanya sunnah. Paham di sini? Antum habis atau bareng dengan kumur-kumur, ya, ngirup gitu, itu wajib. Tapi kalau sampai atas itu sampai nah, itu bukan e-nya disunahkan, tapi ke atasnya, lebih seriusnya itu disunahkan. Ya, tapi jangan sampai ketelen, apalagi kalau pas puasa. Ya. Nabi SAW bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaima." Bersangatlah, lakukanlah dengan kuat. Ya, dengan kuat ini yaitu dengan benar-benar dalam istinsyaq kecuali jika kamu sedang berpuasa, baik sunnah maupun wajib. Ya. Ini insyaallah jelas. 5. Membasuh wajah. Ingat tadi, membasuh atau mencuci beda dengan mengusap. Sehingga jemaah sekalian, ketika antum kayak gini kumpul air di bol, maka air yang tergenang ini splashing, apa sih nama Indonesianya? Nah, cipratin langsung ke ini. Ya, afwan, memang agak gimana bahasa Indonesianya. Ya, langsung di ini ke muka, bukan. Enggak gitu. Apalagi itu make makeup namanya, ya kan? Ya. Jadi langsung dileburkan ke muka. Gitu semuanya, semua air yang ada di tangan. Nah, gitu kan? Adapun batasan wajah. Nah, ini perhatikan batasan wajahnya, Mas sekalian. Lihat gambar 5 dan 6. Tuh lihat. Panjang wajah Panjang itu berarti apa? Tinggi atas bawah ya. Mulai dari awal tempat tumbuh rambut. Nah, ini awal tempat tumbuh rambut antum normalnya gimana? Normalnya manusia ya. Afwan, kalau misalnya ada yang mungkin tumbuh rambutnya di sini, ya maaf ya. Tetap di sini wajibnya. Ya. Yang enggak punya rambut, tetap di sini ya. Jadi normalnya manusia, bukan berarti yang botak enggak normal ya, tapi normal di sini ya. Dan hingga dagu di mana jenggot terurai di sini daerah sini ya. Berarti di sini enggak usah. Apalagi sampai sini, mandilah sekalian kalau misalnya sampai sini ya. Sampai sini aja. Nah, batasannya sini, lihat kelewatan ya. Sini ya, telinga ini lihat ada gambarnya. Lebarnya dari telinga yang satu sini hingga telinga lainnya sini. Ya, jadi enggak sampai sini. Kalau sampai sini nanti telinganya gimana nanti telinganya? Ada lagi hukumnya sendiri. Begitu. Dan membasuh wajah, apa di sini di halaman ke-8, silakan. Rambut. Nah, rambut di sini bukan rambut ini, bukan rambut di kepala, bukan, tapi rambut yang ada di wajah ya, yang memiliki sebagian kan punya ada rambut kumis. Kumis yang tebal itu maksudnya rambut. Ada jenggot, ada janggut sini, ada juga orang isinya rambut doang gitu kan. Nah, yang ada di wajah lihat, dan kulit di bawahnya wajib dibasuh kalau rambut itu tipis. Tapi kalau rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan zahir rambut saja. Adapun untuk menyela-nyelanya hukumnya sunnah. Sekarang pertanyaannya sama sekalian, ukuran tebal atau tipis itu gimana? Ya, kadang-kadang kita janggut saya tebal nih, padahal cuma berapa helai doang, tapi hitam banget gitu. Ya. Nah, itu gimana? Tebal atau enggak? Wajib enggak semuanya diinin atau gimana? Nah, di sini perhatikan. Ukuran jenggot tebal atau janggut tebal atau kumis tebal atau tipisnya itu diukur dari bagaimana ketika dipandang dari luar. Kalau masih kelihatan kulitnya, kulit dalam, maka itu termasuk tipis. Sehingga wajib untuk disela-sela. Iya. Tapi kalau lebat, enggak kelihatan ada kulitnya di dalam, ya, maka itu tidak wajib untuk disela-sela. Mereka cukup atasnya saja. Misalnya antum ya pakai produk penumbuh rambut jenggot ya, biasa pakai kemiri, terus pakai Firdaus, pakai ya sampai sini ya, tumbuh ternyata banyak, sebulan kemudian udah jadi sheikh ya, masya Allah, udah jadi sheikh, langsung LC dia, langsung ceramah kan. Nah, udah banyak gini. Nah, ketika itu kan udah nggak kelihatan kulitnya ya, udah ditutupin sama rambut jenggot janggut itu, maka dia cuma wajib apa? Usap sini. Afwan, wajib basuh sini aja, zahirnya aja. Enggak diharuskan gini-gini nyalain, tapi sunnah. Ini sunnah. Ya, yang jenggotnya udah panjang sepanjang ini ya. Panjang tetap lebat ya. Begitu, itu parameternya. Oke? Okay? Baik. Keenam, membasuh kedua tangan. Kemudian membasuh kedua tangannya. Ah, lihat tadi membasuh. Berikut kedua sikutnya juga dibasuh, dicuci, berarti bukan usap. Makanya kalau enaknya ini pakai keran, Pak. Kalau pakai gayung agak gimana gitu. Pakai keran, ngalir airnya kan tinggal gini doang. Ya kan? Nanti airnya ngalir kemari gitu kan. Dan disunahkan membasuhnya dimulai dari jemari ke sini, bukan dari sini ke sini atau dari tengah ke mana, tapi dari sini ngalir sini. Oke? Okay? Oke, okay? Gitu. Tadi ingat berapa kali sunahnya? 3 kali. Wa aydiakum ilal marafiqi. Cucilah tangan kalian sampai ke siku ya, atau bisa dimulai dari siku hingga ke ujung jari sah juga. Cuman yang lebih afdol dari jari sampai ke siku disunah, diwajibkan sekali, disunahkan 3 kali, ya. Begitu juga dengan wajah tadi, diwajibkan sekali, dianjurkan 3 kali. 3 kalinya itu gimana? Nah, ini sekali lagi yang tadi kita ulang. 3 kalinya maksudnya 3 cidukan, 3 ambilan air, bukan 3 usapan. Bukan 3 basuhan. Maksudnya bukan 3 gerakan gini, enggak. satu misalnya, ya terus buah serius gitu sampai kering. Ah ini tetap satu hitungannya, ya kan? Ayo kalau kayak gini, ya gimana gitu kan? Terserah sampai udah lagi dua, lagi tiga. Begitu juga dengan tangan. Utamakan kalau tangan itu kanan kanan sekali cuci, kanan lagi ambil lagi dua lagi tiga. Iya. Dan cucinya gini nggak usah lama-lama. Karena kadang-kadang kalau Anda menemukan beberapa teman-teman ini, bukan di sini, Anda nggak tahu kalau di sini ya, nggak Anda survei, tapi di mana-mana lah, ada beberapa orang itu lama wudhunya, padahal ngantrinya panjang. Wudhunya itu sampai khusyuknya itu lama, tangan lama banget, kayak lagi diteliti itu tangan, lama. Ya, nggak usah lama-lama, cepat, gimana, biasa aja. Yang penting semua terarsir, selesai, ya kan? Kayak gitu, itu untuk tangan ya. Ini repot pakai kacamata, mau pakai ini langsung aja. Kemudian, nah ini mengusap kepala dan kedua telinga. Yuk, ini perhatikan yang ini. Ini nomor 7, ada masalah khilafiyah. Ya, kita tuturkan, memang ini khilafiyah. Ada yang mengatakan mengusap kepala sebagian doang. Ada yang mengatakan seluruhnya. Ada juga hukum lain mengatakan mengusap kepala cukup sekali saja. Ada yang mengatakan boleh sampai 3 kali, ya. Tapi di sini kita tuturkan yang wallahu alam lebih dekat daripada apa yang kita pahami dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinga satu kali saja. Ini yang wallahu alam yang lebih dekat. Walaupun mazhab Syafi'i ya membolehkan sampai 3 kali. Ini gimana caranya jemaah sekalian? Nah, sebelumnya kita tuturkan dalam madhab Syafi'i cukup setengah selesai. Dalam madhab Syafi'i ini romanya kelihatan cukup setengah selesai. Tapi yang wallahu alam lebih dekat kepada hadis dan sunnah Nabi SAW adalah seluruhnya kepala. Maksudnya kepala di sini adalah bagian tumbuh rambut. Ya. Dan bahasa dibahasakan di sini mengusap bukan membasuh. Beda. Kalau mengusap berarti antum ambil ciduk air, antum buang air itu, maksudnya air yang banyak ini cukup basahannya aja kemudian antum lakukan. Ya seperti gini. Nah, gini kan? Nah, lihat di itu lihat. Seperti ini kan? Nanti terarsir ini yang punya rambut, ya, alhamdulillah punya semua, sampai ke belakang semampunya. Kemudian balikkan ke depan lagi, selesai? Selesai. Apa harus semua detail rambut kena? Enggak usah. Karena ini namanya mengusap, bukan mencuci. Kalau mencuci, banyak air, mandi habis itu. Iya, pakai peci ketombean besoknya. Ya. Tapi cukup gini aja. Ya. Sekali aja juga itu. Oke. Kan ketika kita kesini biasanya yang rambutnya agak panjang atau biasa ya. Ini kan bagian ini kena. Tapi nanti pas balik kan bagian lainnya yang kena. Jadi semuanya kena insya Allah mayoritasnya. Dan gak perlu basah-basah amat. Yang penting lembab, ada air, udah selesai. Begitu ya. Nah. Kemudian kembali lagi mengusapkan tangannya hingga bagian depan kepalanya. Ini juga berlaku buat maaf yang mungkin tidak punya rambut. Iya. Jadi jangan yang mungkin botak atau gundul kinclong gitu sampai orang bisa ngacak di kepalanya. Itu jangan bilang, aneh mah gak perlu ngusap kepala karena gak ada rambut. Enggak, tetap lakukan aja formalitas, lakukan apa yang memang udah ada di dalam wudhu. Kita lakukan. Tapi kalau misalnya anak giniin ntar basah, ntar netes-netes. Ya siapa suruh gundul gitu kan. Ya, makanya punya rambut. Ya. Maaf ya yang mungkin belum berambut ya. Bisa ya mudah-mudahan punya rambut ya. Kemudian habis itu mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa di tangan dia. Kan tadi ketika ngusap kepala itu kan masih ada lembabnya, ya. Maka langsung mengusap kedua telinga yang zahirnya saja, ini lihat caranya gini. Ya kayak kita ngejewer telinga diri. Dan itu yang zahirnya saja, yang kena biasa aja. Maksudnya enggak perlu detail. Mau korek kuping. Oh, kasih air. Enggak. Yang depannya ini aja, udah selesai. Dan enggak perlu lama-lama. Jadi cukup gini aja, udah selesai dah. Cepat, ya. Jadi simpel sebenarnya wudu itu. Kedelapan, nah ini endingnya, membasuh kedua kaki. Lihat bahasanya membasuh, bukan mengusap. Dan kedua kaki kadang-kadang lebih diseriuskan, jemaah sekalian. Karena ceker-ceker kita ini seringkali nyentuh ya benda-benda atau apa-apa yang kotor. Ya. Kemudian membasuh kedua kakinya, berikut kedua mata kakinya. Berarti mata kaki juga dicuci juga. Ya. Tapi anak pakai sepatu, pakai kaos kaki. Ya udah, buka semuanya, cuci. Kecuali kalau antum dari awal niatkan untuk bisa masah alal khuffain namanya. Mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki, itu ada hukumnya lagi, tapi enggak kita bicarakan di sini, ya. Taib, jadi tadi mata kaki ya adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis, itu wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki, terutama jari jemari itu usahakan juga di sela-sela. Orang yang tangan atau kakinya terputus, ya semoga Allah lindungi kita dari musibah, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa. Kecuali kalau yang diperban. Ya, lagi diperban, tangannya yang patah atau kakinya yang patah diperban, maka cukup di bagian atas perbannya tetap wajib. Kecuali kalau dia basahi itu akan mempengaruhi perban itu, maka tidak diwajibkan atau tidak disunahkan bahkan, karena berpengaruh terhadap kesehatan. Apabila tangan atau kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Ya, ya. Alhamdulillah di antara kita semuanya insya Allah tidak pernah terkena ini. Alhamdulillah. Ya. Dan ini semua jemaah sekalian, orang yang berwudu sempurna kayak gini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wudunya bagus, kemudian dia sholat apapun dua rakaat, sholat tahiyatul masjid, sholat apapun, sholat setelah wudu. Ya kan ada sunahnya, dan dia kalbunya benar-benar lillahi ta'ala, illa wajabat lahul jannah, wajib buat dia dapat surga. Gampang lah dapat surga kan. Seandainya antum misalnya sekali-kali kangen sama Allah, kemudian antum wudu walaupun sambil ngelihat ini, usaha wudu benar-benar sesuai dengan ajaran ini, insyaallah ini bukan pendapat orang, ini hadis Nabi SAW, itu kemudian antum amalkan wudu, antum sholat di rumah antum dua rakaat sholat setelah wudu, kayak sholat apa, salat lail malam, salat malam, setelah itu antum mati, ini pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, wajib buat dia surga. Insyaallah gitu. Dan juga afwan, ana pakai peci dulu. Dan juga kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsana alwudu'a kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maksudnya benar-benar mengamalkan apa yang disunahkan Rasul, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuh-tubuhnya, dari tubuhnya ya, satu ya, sampai-sampai dari bawah kuku-kukunya. Antum kelihatan? Ngelihat kesalahan antum keluar tuh, gibah, nyolong. Kalau nyolong susah ya. Karena kalau nyolong itu harus dikembalikan ke hak orangnya. Ya kesalahan apa kek? Pernah nampar istri misalnya, atau ngapain gitu, iseng tangannya usil nyolek orang, terus habis itu ya ngumpet, itu kan bikin kesel orang, nah kan, atau apalah gitu. Nah itu keluar itu sampai dari bawah kukunya, kita nggak ngeliat, tapi harus imani jemaah sekalian. Jangan kita tunggu sampai keluar tuh, mana kotorannya, mana ya kumur-kumur, mana ada nggak kotorannya, ya usah, Allah yang Maha tahu dan malaikat mencatat dengan izin Allah. Dan kemudian wudu itu juga menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Nah kemudian pada endingnya setelah kita wudu, apapun wudu itu, baca doa yuk. Ya. Baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahkan dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Hafal kita semua insyaAllah jemaah sekalian. Bahkan mungkin maaf yang mu'alaf juga sangat layak untuk menghafalan ini walaupun ini sunnah. Kenapa? Karena balasannya jemaah sekalian ini surga buat dia, terbuka pintu-pintunya. Dan maknanya saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. tiada sekutu baginya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya, hamba dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang sering bertaubat. Tawabin artinya sering bertaubat. Ya. Kadang-kadang ada jemaah atau ikhwan atau teman-teman nih, dia itu pengen taubat tapi kok gak bisa-bisa. Mungkin karena dia tidak pernah mengamalkan ini, jadi Allah persulit taubatnya. Iya. Coba resapi doa ini. Karena untuk bisa bertaubat pun kita butuh Allah. Iya. Untuk bisa melepas dari jeratan dosa, itu kita gak bisa independen gitu aja mengandalkan diri, tapi butuh Allah Azza wa Jalla untuk melepaskan ikatan itu. Maka coba doakan ini, berdoa dengan ini. Contoh lain misalnya, kita mungkin merasa ada akhlak kita itu buruk. Kadang misalnya lidah kita gak terjaga. Kita udah berusaha tapi kok gak bisa-bisa ya. Mungkin karena dia tidak mengamalkan doa bercermin. Apa doa bercermin jemaah sekalian? Pas antum ngaca, baik ngaca pakai handphone ya. Kan biasanya udah ada kamera balik ini. Ngaca. Nah ini anda mengaca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus penciptaanku. Ini bagus ciptaannya. Ya antum juga, bukan ini aja ya. Antum juga insya Allah. Iya, matanya dua, gak melengsong kanan jauh ke utara. Enggak, alhamdulillah. Bagus penciptaannya. Gak ada perempuan yang jijik sama antum. Alhamdulillah. Ya minimal gitulah ya. Gak ada. Itu udah alhamdulillah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyempurnakan penciptaan untuk saya, maka sempurnakan, perbaikilah akhlak saya. Coba tuh. Resapi itu. Orang bercermin aja itu sampai ingat budi pekerti, ingat akhlak. Masya Allah Islam tuh, jemaah sekalian. Kemudian kata di sini doa berikutnya, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan saya termasuk orang-orang yang rajin bebersih, rajin bebenah diri. Baik bersuci, membersihkan diri dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, dan seterusnya dari keburukan, maupun dari kotoran yang bersifat zat atau yang bisa dilihat, najis atau hal-hal yang menjijikan. 10 dan 11 ini terakhir insyaallah. Wudu secara tertib. Orang yang berwudu wajib membasuh anggota, ini wajib membasuh anggota wudunya secara berurutan dan berturut-turut, yaitu jangan habis membasuh muka sebelum tangan. Ada telepon, telepon dulu lama 5 menit urusan bisnis ini, enggak diulang dari awal butuhnya ya. Jadi langsung runut dan urut turut, yaitu jangan menunda-nunda membasuh suatu anggota wudu hingga anggota wudu lainnya yang sudah dibasuh mengering. Jangan, itu bisa batal dan kemudian harus diulang lagi. Yang 11, mengeringkan dengan handuk. Dibolehkan mengeringkan anggota-anggota wudu dengan handuk dan yang lainnya setelah wudunya selesai, itu boleh. Terutama kalau misalnya ada hajat ya, misalnya kalau kita mungkin tinggal di rumah ada AC-nya ya, kalau masuk yang bermandi jadi anget badan ya. Terus habis wudu pas keluar dingin banget, itu boleh pas di dalam kamar mandi atau di dalam hotel, kamar mandi hotel kita lap gitu, boleh, gak masalah, gak haram, gak masalah. Tapi kalau misalnya dibasuh nanti ntar malaikatnya hilang dong. Enggak, ini siapa? Ya, orang punya jenggot, semakin banyak jenggotnya malaikat nangkring di sini. Enggak, itu kata siapa? Khurafat itu, enggak benar. Azan. Gimana kita? Lanjutin sampai koma. Udah selesai ini. Tanya jawab mungkin. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bapak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 18 poin 7 disunahkan untuk membasuh anggota tubuhnya dua kali dua kali atau tiga kali tiga kali. Iya. Mengusap. Nah, di sini makanya Anda perlu ini, Pak. Tadi jadi pertanyaan Bapak, semoga Allah Ta'ala berkahi. Pertanyaannya kan di halaman 18 dikatakan di antara sunnah, sunnah enggak wajib ya, itu membasuh anggota wudu. Nomor berapa, Pak? Oh, nomor 7, dua kali atau tiga kali, tiga kali. Dan tidak boleh lebih dari tiga kali. Adapun kepala tidak boleh diusap kecuali satu kali saja. Nah, di sini makanya tadi saya jelaskan dua kali bedanya antara basuh dan usap. Coba diperhatikan lagi, Pak. Nomor 7 itu kan sunnah membasuh anggota wudhu. Yang dibasuh apa? Basuh kan cuci ya. Kepala dibasuh atau diusap? Diusap, bukan dibasuh. Bedanya apa tadi dibasuh atau dan diusap? Kalau basuh itu airnya banyak. Kalau usap cuman belelan doang, apa namanya? Basahan doang. Ya, itu bedanya. Jadi khusus untuk kepala dan telinga itu sisaan air doang. Dan itu cuma sekali. Tidak lebih dari sekali. Adapun anggota tubuh yang dicuci atau dibasuh itu ada 3. Wajah, ya, tangan dan kaki. Ini namanya dibasuh. Tolong dibedakan. Kalau pembasuhan itu wajib sekali, sunnah 2 kali dan 3 kali atau 3 kali. Adapun lebih dari 3 itu lebih tepatnya adalah haram. Karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan oleh Nabi SAW yang melebihi dari 3 itu maka dia telah berbuat zalim, melampaui batas. Begitu, Pak, maksudnya, Pak, ya. Jadi sekali lagi bedakan mencuci atau membasuh dengan mengusap. Ibarat pakaian, biasanya kalau misalnya nyetrika tuh gosok, ya. Gosok kan sekali gitu udah usap. Antum usap, ini usap kayak gini dong, udah selesai. Usap itu cuma gini, tapi kalau basuh airnya lebih banyak dan biasanya perlu digini gosok-gosok gitu. Makanya rambut itu enggak usah kayak gini-gini, enggak usah. Iya, apalagi pakai cermin terus kayak gini, ya itu ngaca namanya, ya kan? Maka cukup rambut ini sekali dan tidak lebih. Bisa dipahami, Bapak? Ya, moga bermanfaat. Ya, faddol, apa ada lagi? Silakan. Silakan, siapa duluan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Pertanyaannya adalah apakah tadi kan ada berkumur dan istinsyak, gitu kan? Itu dijamak, digabung atau dipisah, gitu kan maksudnya? Ah, ini para ulama mengatakan ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara pertama dan ini yang lebih masyhur di sunnah Nabi SAW menggabungkan keduanya. Maksudnya, misal satu cidukan gini, ya, kumur-kumur dan kemudian langsung istinsyak. Bisa enggak antum gitu? Anak biasa gimana? Anak juga lupa biasa gimana? Sepertinya ini. Kalau di sini mana lupa kita biasanya. Nanti coba pas ketemu keran, ayo di situ kita bisa tuh memperhatikan. Yang pertama, kumur, kumur pun airnya enggak usah banyak banget. Ya kan? Apa adanya sedikit, enggak usah banyak-banyak, sedikit. Sedikit di sini maksudnya ya lumayan bisa buat kumur-kumur dan kemudian hirup. Ya. Kalau praktek bisa langsung mungkin ya. Tapi ini takutnya nanti mau di mana? Ada yang mau bawa kantong plastik atau mau kantong ya saya ludahi gitu kan. Enggak ada. Kayak gitulah. Ini menjamak keduanya. Jadi satu paket kumur dan istinsyak. Keduanya dipaketin lagi, 2. 2, selesai. 3-nya dipaketin lagi. Ini cara pertama dan ini yang paling top insyaallah. Tapi bagi yang kesulitan boleh dengan cara kedua, dipisahin seperti gini. Kumur buang ini buang. Kumur buang ini buang. Kumur berarti berapa? 6. 6 kali bolak-balik di tangan. Iya, kalau mau sunnah sampai 3 kali. Begitu, Pak, ya. Itu yang cara kedua. Atau cara ketiga. Ya. Tapi cara ketiga ini ya, Allah alam ya. Sebagian ulama berpendapat boleh. Cara ketiga hampir mirip yang tadi. Cuma dia kumur-kumur dulu 3 kali. Baru istinsyak 3 kali. Ala kulli hal semuanya insyaallah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau memang itu yang termudah pilih itu. Semampunya. Dan kumur-kumur dan istinsyak wajib sekali. Kalau 2 dan 3 itu sunnah. Iya. Dan yang dimaksud 2 atau 3 itu 2 atau 3 cidukan. Bukan 2 atau 3 kumuran. Ini satu. tiga, enggak. Tapi satu, kopi bersih semua isinya itu keluar semua. Satu, dua, lama buang. Tiga, lama kumur-kumur di, ya, tiga, keluar. Seperti itu, Pak. Insya Allah. Jadi fattaqullah mastata'tum, semampunya yang mana yang termudah itu yang dipilih. Tapi yang lebih baik dianjurkan di sini, saya sarankan adalah dengan menggabungkan keduanya dalam satu paket. Dan itu insya Allah itu yang Anda pribadi amalkan. Dulu Anda pakai yang satu-satu dipisah-pisah. Tapi ketika melihat penjelasan sebagian ulama, itu yang lebih tepat adalah menggabungkan. Maka diusahakan, ternyata gampang kok insya Allah. Ya insya Allah gampang. Safadol, silakan. Siapa lagi silakan. Ya. Ya, silakan. Di parenting? Di rumah, di parenting, bunda gitu kan? Iya. Kan nggak boleh kan? Pun kalau misalkan kita lagi jam lima nih, sekarang kan nggak boleh gitu. Tapi ada yang buat rumah kasar, kita udah sampai empat, kita sih kita kasih dua biar dia kasar. Diulang dari awal wudunya. Antum wudhu ulang dari awal. Jadi pertanyaannya tadi tentang pending anggota wudhu, ya kan? Jadi dalam sunnah itu atau kewajiban ada namanya mualat, berkesinambungan, yaitu setelah antum muka langsung ke tangan, jangan muka terus duduk dulu gitu, mesen kopi dulu gitu. Ya ngapain antum? Ya langsung ke tangan. Nah kalau konteksnya tadi lagi wudhu, belakang, darurat, aneh belum sholat asar nih. Antum ngalah, misalnya, ya udah, ninggirin dulu. Dia terus wudhu, maka karena antum agak menunggu, itu udah putus wudhunya, karena nggak mualat, nggak berkesinambungan, mulai lagi dari awal. Anda sarankan antum terusin wudhu yang cepat, cepat aja, kan nggak sampai sejam kan wudhu antum, gitu kan? Maka udah habis tuh. Jadi diulang kalau yang seperti itu, jangan di apa namanya, dilanjut, tapi diulang. Allah Allah. Silakan Pak. Ada yang bertanya tadi situ? Oh, udah terwakilkan. Masya Allah, satu hati. Ya, Masya Allah. Ya. Cukup insya Allah sampai sini, jemaah sekalian. Rahimakumullah. Insya Allah kita lanjutkan. Ini kan belum habis ya. Kita lanjutkan pada bulan mendatang. Ya, antum sebaiknya bawa bukunya. Kalau bisa bawa terus di kantong atau di kantor. Nanti bulan depan, pekan kedua insya Allah. Ya. Kita lanjutkan lagi tema di dalam kitab ini sampai khatam. Mudah-mudahan pekan depan udah khatam, kemudian bulan depan, kemudian bulan depan lagi kita cari kitab kecil lain insyaallah taala. Ya kalaupun nggak bawa nggak apa-apa, karena bulan depan anak bawa lagi banyak ya, mumpung murah ya, kalau harganya sejuta nggak bakal anak kasih ya kan. Ya jazakumullah khair atas kehadiran dan partisipasi antum semua. Barakallahu fi ulumikum. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan juga dengan ikhlas dalam hati. Jazakumullah khair wa barakallahu fi ulumikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.